Panik gak? Panik gak? Panik lah masa enggak? DJ Usup Asik. Halo guys, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng biar nyalain video kami, like, dan share. Panik lah masa enggak? DJ Usup Asik.